Inilah tanda mata dariku untukmu yang kupersembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Terlintas diangan kini menjadi kenyataan, menunggu waktu yang tepat untuk aku berikan isi hatiku, penuhi janjiku, maka ku persembahkan. Inilah tanda mata dariku untukmu yang ku persembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Mata dariku untukmu, semoga terjaga di hati tertutup.